Amin ya mujibas sa'ilin, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin. Assalamualaikum ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdharun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ayahanda tercinta fillah Tengku Zulkarnain yang insyaallah dipanjangkan umur dalam berkah Allah. Al-Asatiyatul Kiram, ayah, bunda, semua ikhwatal iman yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita mulai tadi dengan istighfar. Dalam Al-Quran dua ayat Allah menyenangi orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Dan itu tanda hamba-hamba Allah yang beriman. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka dijumpai para malaikat sedang istighfar. Tentu setelah salat malam. Allahu akbar walillahil hamd. Kita terus minta ampun pada Allah. Hamba yang mengenal Allah itu sangat takut pada Allah. Hamba yang mengenal Allah sangat cinta kepada Allah. Hamba yang mengenal Allah menghinakan diri di hadapan Allah. Karena itu hamba yang sangat dekat dengan Allah, dia akan menghinakan dirinya, akan banyak sujud, akan banyak minta ampun kepada Allah Jalla Jalalu. Dan tentu buahnya kepada makhluknya, sayang, penyayang, dan rendah hati. Allahu Akbar. Tidak panjang kalam ikhwah, kita akan membahas tema kita, ayah. Pernikahan dalam sunnah. Allahu Akbar. Ayah anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Ananda al-Ustadz al-Mukarram Muhammad Arifin Ilham yang dimuliakan Allah SWT, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan pemirsa MNC televisi dimanapun Anda berada. Syukur pada Allah SWT, salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Sallam. Ayat yang kita baca tadi surah An-Nisa ayat 1. Allah ceritakan pada kita betapa asal-usul kita dulunya. Wahai kamu manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dari diri yang satu. Min nafsi wahidah, diri yang satu, kata ahli tafsir Nabi Adam alaihis salam. Ya. Bentuk paling ganteng. Separuh kegantengan laki-laki sedunia untuk Nabi Adam sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah jadikan seorang manusia, yaitu Nabi Adam, dalam bentuk paling ganteng, paling cantik. In the best form, kata orang Inggris. Paling ganteng, paling cakep. Kemudian apa? Wa khalaqa minha zawjaha. Dari istrinya, dari dirinya itu dijadikan istrinya. Jadi dari Nabi Adam yang ganteng itu dikloning sama Allah SWT. Istri sekarang namanya cloning. Dicabut tulang rusuknya sebelah kiri yang paling bawah, jret, jadi istrinya. Cantiknya sepertiga kecantikan wanita sedunia untuk Siti Hawa sendiri. Kemudian dari keduanya itu berkembang biaklah manusia yang banyak. Seperti kita-kita ini. Ada yang cantik, ada yang jelek. Gak ada orang cantik kalau ada orang jelek. Orang cantik baru kelihatan cantik kalau duduk di tengah-tengah orang jelek. Kalau duduk di tengah-tengah orang cantik, dia gak kelihatan cantik. Jadi dari keduanya muncul laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan takutlah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Dan jagalah hubungan kasih sayang antara kamu. Sesungguhnya Allah maha menjaga dan mengintip perbuatan kamu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Wallahu akbar. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Ikhwah fillah yang baru datang, silakan langsung masuk, ambil posisi duduk. Ya, Ustaz Mardani, ya, kawan-kawan silakan. Ini banyak sekali asatidz ayah. Ini menunjukkan guru-guru yang rendah hati. Generasi Rabbani, kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Generasi Rabbani itu yang mengajar karena Allah dan terus belajar sehingga menjadi generasi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Arifin pun belajar, Arifin pun menjadi murid. Dan senang menjadi wasilah untuk terus belajar. Ayah, lanjutkan ayah. Ya. Jadi pernikahan dalam sunnah itu luar biasa ya. Rupanya fitrahnya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Hidup sendiri itu tidak enak. Jadi dikisahkan Nabi Adam alaihissalam itu setelah diciptakan itu udhilal jannah, dimasukkan ke surga. Jadi tinggallah kamu di surga ini. Kawannya para malaikat. Binatang-binatang surga yang indah-indah, buruk, burung-burung, segala macam. Tidak ada yang jelek di surga, semua cakep. Semua harum, Masya Allah. Indah. Tapi ternyata Nabi Adam tidak bahagia di surga. Tidak bahagia, karena hidup sendiri. Kesana kemari, di dalam tafsir Ibnu Katsir atau dalam Qisasul Anbiya, Syekh Ibnu Katsir mengatakan, itu Nabi Adam tinggal di surga 100 tahun. Tapi kurang bahagia. Kenapa? Tidak punya pasangan. Satu hari Nabi Adam lihat burung bercumbu di atas pohon surga. Nabi Muhammad ditanya, ya Rasul, apakah di surga ada burung? Ada. Malah makanan paling lezat di surga itu daging burung. Walahmi thairim mimma yastahun. Itu makanan paling surah waqi'ah paling enak itu makan daging burung. Ada burung di surga? Ada, kata Nabi. Bagaimana burung di surga? Rasulullah menjawab, burung yang paling kecil di surga itu sebesar unta. Subhanallah, Allahu Akbar. Apa ini? Bawa bapak bisa dimakan sama burung. Begitu besarnya. Tapi penghuni surga juga besar kan, ya? Wah, penghuni surga besar. Nabi Adam itu dadanya saja 60 hasta. Kalau ibu-ibu dimakan 7 belum kenyang itu Nabi Adam tuh. Saking besarnya itu, setinggi gunung itu. Maka Nabi Adam melihat burung bercumbu di surga, sedih hati Nabi Adam. Hati Nabi Adam berkata, hatinya yang berkata, ya Allah, alangkah bahagianya hidupku kalau aku punya teman seperti burung itu. Wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Aku ini paling tahu, kata Allah, apa yang kau ucapkan atau apa yang kau sembunyikan di hatimu itu aku paling tahu, kata Allah. Ditidurkan Nabi Adam. Di bawah pohon itu langsung ditidurkan Allah. Saat tidur itulah dicabut tulang rusuknya sebelah kiri yang paling bawah, yang paling bengkok. Jadi perempuan itu berasal dari benda yang paling bengkok. Kalau dibiarin, gak diajarin, bengkok terus sampai mati. Tapi kalau tiba-tiba diluruskan, dia patah. Begitu kata Rasul. Jadi sama perempuan ini harus wasiatnya pelan-pelan. Kenceng-kenceng, patah. Dibiarin, bengkok terus. Jadi serba rumit ini. Wanita ini makhluk yang ajaib. Jadi karena asal-usulnya ajaib. Setelah dicabut tulang rusuk, dijadikanlah. Wa khalaqa minha zawjaha. Jadilah istri yang begitu cantik. Baru Nabi Adam dibangunkan dari tidur. Begitu bangun, lihat di depannya ada wanita yang cantik jelita. Nabi Adam langsung berdiri dan mau memegangnya. Kata Allah, janganlah Adam. Haram. Tidak boleh. Masih haram ini. Belum halal. Tahallil ya Allah, kata Nabi Adam. Kalau begitu halalkan ini perempuan untukku. Rupanya kodrat laki-laki itu. Kalau lihat perempuan cakep, langsung, wah, ibu-ibu jangan ketipu sama orang beserban, jenggot. Ibu-ibu terus salaman, pegang. Loh, kok dipegang sama dia? Oh, dia kan orang soleh. Dia kan ustad. Ustad pun kalau dikasih terkem juga. Jangan. Sudah dibilang Rasul, jangan. Ikuti saja sunnah Rasul. Jangan berdua-dua, jangan macam-macam. Maka begitu jadi, dinikahkan Allah lah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Di surga nikahnya. Jadi kita ini manusia yang dinikahkan di surga. Dan pernikahan pertama itu dilaksanakan di surga. Allah walinya langsung. Para malaikat jadi saksi. Jadilah Nabi Adam dengan Hawa suami istri di surga. Kemana-mana seneng. Sampai takdir Allah, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Pisah, yang satu di Jiddah, itu nenek perempuan. Jiddah itu bahasa Arab artinya eyang putri, nenek perempuan. Sedangkan Nabi Adam katanya diturunkan di Pulau Serendip. Kalau dalam tafsir Durul Mansur diceritakan Nabi Adam diturunkan di India, Unzila bil Hindi. Ada banyak hadis, ada hampir 20 hadis. Nabi Adam diturunkan di India, cuman India itu kan lebar, dari Pakistan sampai Filipina dulu namanya India. Makanya lautannya pun disebut Indian Ocean, Samudra India. Nah, jadi kata Buya Hamka, Nabi Adam diturunkan di Pulau Serendip. Apakah Pulau Serendip? Pulau Serendip itu Pulau Sumatera. Suwarnadwip. Oh, jadi kita ini beruntung. Nabi Adam turun di pulau kita ini. Jadi makanya di Aceh Selatan sana ada negeri yang namanya Tapak Tuan. Ada dua tapak, satu di pinggir di pantai, satu di tengah kota. Gedenya bukan main. Apakah Nabi Adam jatuhnya ke situ? Wallahu a'lam. Kemudian Nabi Adam jalan kaki cari istrinya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ada yang bilang 40 tahun, ada yang bilang 100 tahun baru ketemu. Temunya di mana? Di Jabal Rahmah di Padang Arafah. Begitu ketemu Nabi Adam langsung dipeluk itu istrinya itu. 3 hari 3 malam enggak dilepas itu. Sayangnya Nabi Adam dengan Siti Hawa itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sanggup pelukan 3 hari 3 malam? Enggak lepas-lepas? Tidak ada yang sanggup. Begitu cintanya Nabi Adam. Dan ini kudrat. Ya, kudratullah ini. Dan ini adalah fitrah. Ya, pembawaan lahiriahnya manusia. Tidak bisa hidup sendiri. Makanya Rasulullah menyuruh kita menikah. Itu nikah itu kata Nabi min fitrati. Salah satu fitrahku kata Nabi adalah nikah itu. Ya. An-nikahu sunnati. Waman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Siapa membenci nikahku bukanlah umatku. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, nih yang sudah nikah beruntung. Ada yang belum nikah nih? Rugi. Rugi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang belum nikah rugi. Yang sudah nikah untung. Untungnya bukan untung kecil, untung besar. Sebab apa? Menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Bayan Syekh Imroni dalam jilid 9, Kitabun Nikah mengatakan bahwa dalam mazhab Syafi'i nikah itu mustahab. Ya, mustahab artinya sunat, diberi pahala melakukannya ya. Dan perintah Allah itu di banyak ayat Quran ya. Ada 2 minimal yang diceritakan Allah. Yang pertama surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Maka nikahilah olehmu wanita yang kamu suka. Jadi katanya karena ini istitobah, yang suka, yang kamu sukai. Jadi nikah itu sama orang yang disukai. Jangan orang yang disebelin. Sebel dinikahi, waduh rusak tuh. Asal lihat wajahnya, sebel. Asal lihat wajahnya, sebel. Rumah tangga hancur. Jadi harus yang seneng. Jadi begitu dilihat, seneng. Makanya sunnah mau nikah tuh dilihat dulu. Berpahala melihat wanita, wajah dan tapak tangannya, kalau niat mau nikah. Garis bawahi, kalau niat mau nikah. Jadi kita datang ke rumahnya, jumpa bapaknya, anaknya keluar bawa teh. Teh manis. Pakai kerudung, dilihat wajahnya. Oh, bolehlah ini wajahnya. Terus anaknya setelah meletakkan teh, tangannya diginiin. Nah, tapak tangannya ditunjukin. Nih, gak ada kurapnya nih. Gitu. Udah, baru kita istikharah. Kalau kata jawaban hati kita seneng. Istitobah, ada rasa seneng. Nah, nikahilah wanita itu. Nah, jadi nikah itu penting. Yang seneng, jangan yang dibenci. Dan nikah ini jangan cari yang cantik sekali. Nanti gak berani keluar rumah. Wah, terlalu cakep istrinya. Jadi gak berani keluar rumah. Takut istrinya digondol maling. Tapi jangan terlalu jelek juga. Kalau jelek sekali kita lihat wajahnya pun gak enak. Dia senyum. Aduh dek, kau senyum pun jelek dek. Susah juga gitu. Jadi sedang-sedang saja ya. Dia tidak cantik, mak. Dia tidak jelek, mak. Yang sedang-sedang saja. Yang penting ada napasnya. Jadi nikah itu selain sunnah Nabi begitu menyenangkan ya. Istitobah. Bagi begitu nikah barulah merasakan betapa indahnya. Ya. Kata Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Itu laki-laki akalnya 9. Perasaannya cuma 1. Malunya pun cuma 1. Jadi laki-laki itu kalau udah hilang malunya kayak bebek itu. Sedangkan wanita itu perasaannya 9. Malunya 9. Jadi wanita itu sangat pemalu. Apalagi wanita zaman dulu. Ya, anaknya Nabi Shu'aib radhiyallahu anhu mau meminumkan kambing-kambing karena banyak laki-laki di situ enggak berani. Nunggu sampai sepi. Nabi Musa lihat ini perempuan hebat sekali enggak mau bercampur dengan laki-laki, ini pasti anak orang soleh. Kata Nabi Musa, biar saya yang bantu. Sumurnya udah ditutup dengan batu. Diangkat sampai Nabi Musa sendirian. Padahal 4 orang enggak kuat ngangkat batu itu. Tapi Nabi Musa itu memang kuat. Diangkat kasih minum. Begitu perempuan dulu, dekat-dekat laki-laki itu malu. Kalau sekarang kita yang malu sama perempuan. Naik kereta api. Dia yang dorong kita, kita yang minggir itu. Oh, itu wanita Jakarta itu. Beda dengan wanita zaman dulu ya. Jadi begitu indahnya ya pernikahan. Kalau kita tidak nikah tentu rugi. Jadi pilih wanita yang kamu sukai. Disukai itu bisa macam-macam. Ada yang suka dengan hartanya. Suntuloyo ini. Ada yang suka dengan cakepnya. Kamu akan kecewa karena cakep, kecantikan akan hilang. Ada yang suka karena nasabnya. Keturunan Raden Mas Singomenggolo Carwowono. Itu pun akan hilang juga. Tapi ada yang suka karena agamanya. Agama ini kamu akan bahagia. Tanganmu akan bahagia dari dunia sampai akhirat. Insyaallah. Allahu Akbar. Nikahlah karena agamanya. Karena imannya ya. Kepada Allah Jalla Jalaluh. Kau akan selamat dunia akhirat. Subhanallah. Walhamdulillah. Kita zikir tanggal 23 Rajab atau 2 Juni ya. Tanggal 2 Juni atau 23 Rajab Ahad. Dan insyaallah umrah tanggal 10 Syaban atau 19 Juni. Arifin umrah setahun sekali. Hanya setahun sekali. Karena benajar ngajak orang tua kandung ayah dan mertua-mertua. Karena mertuanya dua, Kepat. Jadi dua mertua diajak. Mertua-mertua. Allahu Akbar. Arifin sayang semua karena Allah. Kemudian insya Allah, Ahad besok, jangan lupa halaqah Isra'. Ya ikhwah, yang Jabodetabek, Bogor, Cibinong, ya, Sentul. Silakan ikut kajian Isra' di Masjid Az-Zikra, Sentul. Dari sholat subuh berjamaah sampai matahari terbit. Dan insya Allah Arifin hampir setiap hari berada di Masjid Az-Zikra, kajian Isra' sampai matahari terbit. Tidak keluar dari masjid, kecuali setelah matahari terbit, setelah sholat sunnah 2 rakaat, nilainya haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Silakan bergabung ikhwah. Arifin selalu ada di sana. Dan Arifin juga belajar, karena ada guru-guru yang hebat. Allahu Akbar. Ayah, lanjutkan lagi ayah. Baginda Rasulullah SAW bersabda, man tazawwaja ahrozanis fadinihi. Barang siapa yang sudah menikah, bereslah agamanya separuh. Jadi ini ibarat pertandingan sepak bola, enggak lewat babak penyisihan lagi. Enggak lewat babak seperdelapan final, seperempat final, enggak ada lagi. Begitu nikah langsung semifinal. Loncat langsung gitu. Begitu nikah, langsung semifinal. Nah, kemudian, falyattaqillaha finnis fil akhir. Tinggal separuh umurnya lagi dia bertakwa kepada Allah, dapatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayinya banyak sekali ini kalau ibarat pertandingan sepak bola. Nikah separuh jalan ke surga. Takwa dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi laki-laki masuk surga itu cuma dua aja. Ya, nikah, takwa masuk surga. Enggak mau nikah rugi. Karena langsung semifinal, kalau enggak nikah kan dari penyisihan dulu, seperempat final dulu, seperdelapan final, seperempat final, baru semifinal. Capek deh, ya kan? Nikah saja, ijab kabul sudah pikul tanggung jawab. Berani di akhir zaman memikul tanggung jawab. Maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau kita enggak mau nikah. Dan rumah tangga itu dalam Islam ternyata sumber pahala. Sumber pahala. Seorang istri tersenyum saja menyambut suaminya pulang kerja, maka dia mendapatkan amalan sunat seperti beramal sunat setahun di sisi Allah SWT. Itu cuma senyum, ayah. Senyum saja ibu-ibu. Masya Allah. Maka makanya ibu senyum, senyum terus. Senyum saja. Asal suami datang senyum. Allah. Allah sakit gigi senyum. Kok mereng senyumnya dek? Sakit gigi bang. Tapi tetap senyum. Senyum jangan anggap remeh dengan senyum ya. Senyum itu sedekah. Senyum itu ibadah. Makanya kalau ada orang Islam enggak senyum itu aneh itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak mau senyum ini apa urat senyumnya sudah putus. Apa dia enggak tahu kalau tabasam itu termasuk salah satu sedekah. Senyum itu adalah sedekah. Rasulullah itu wajah selalu tersenyum. Orang memandang wajah Rasul langsung jatuh cinta. Coba kalau wajah Rasulullah itu bersungut-sungut. Orang takut, masuk Islam pun takut. Ayo sana, dekat. Kan jadi senyum. Kalau istri selalu senyum menyambut suami, dia dapat amalan sunat di sisi Allah SWT. Suaminya pulang langsung pegang kepala istrinya. Bergugulanlah dosa tangannya. Subhanallah. Elus-elus kepala istri. Jangan dicitak, jangan. Dielus-elus kepalanya, rambutnya itu. Berguguran dosa tangannya. Kalau dia peluk istrinya dengan rasa cinta, berguguranlah dosa tubuhnya itu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Satu seorang sahabat nanya, ya Rasul cuma dipeluk aja istri dosanya ampun. Lah bagaimana kalau dia peluk istri orang? Wah berdosa dong. Kalau peluk istri sendiri berpaha dan gugur dosanya. Subhanallah. Seorang suami pergi kerja, istrinya cium tangannya. Ibu-ibu pernah cium tangan istri? Suami? Ibu-ibu pernah cium tangan suami? Pernah ya? Pernah enggak? Berapa tahun sekali? Ada yang cium tangan suami cuma 2 tahun. 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun lupa. Selesai sholat, orang sekampung disalami. Lahir batin, lahir batin, lahir batin, lahir batin, lahir batin. Pergi sana sini keliling sama suaminya. Pulang jam 11 malam. Udah naik tempat tidur, udah siap-siap mau tidur baru. Mas, teringatnya saya belum salaman sama mas ya? Belum. Kata suaminya, belum. Akhirnya sambil tidur tuh. Terlambat begini nih. Terlambat. Harus suami lebih dulu cium tangannya. Setiap hari kalau perlu asal jumpa cium. Itu ibadah. Suami mau pergi kerja cium tangannya. Pulang kerja tubruk terus. Cium tangannya. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu wahai suamiku. Itu doa kalau suami pulang. Alhamdulillahilladzi salamaka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanmu wahai suamiku. Loh kok kamu doa begitu? Berapa banyak suami orang pergi kerja, pulang gepeng. Kelindes kontainer. Alhamdulillah suami dalam keadaan sehat walafiat. Ini sumber pahala. Kalau misalnya istri memasak makanan, ikhlas karena Allah untuk suaminya, maka semua ibadah suaminya sehari itu sama istrinya. Subhanallah. Suaminya zikir, suaminya baca Quran, suaminya sholat. Karena makanannya yang khidmat istrinya. Makanya jangan bapak-bapak rajin makan di restoran. Makan di rumah dong. Ya makan di rumah. Jadi kadang-kadang kita lebih senang di restoran ini. Karena kita kurang mengerti ada hak istri. Istri itu wajib diberi makan serupa dengan yang kita makan. Minimal sama mutunya. Ayo. Ini berapa banyak suami-suami tua ini yang lupa ini. Istri kasih 20 ribu. Anak 5, mertua 2. Ya kan? Mertua laki-laki, mertua perempuan. 7. Istrinya 1, 8. Suaminya 1, 9. 20 ribu. Kata istrinya, mana cukup 20 ribu mas? Pandai-pandai kau lah. Kau cukup-cukupkan saja lah. Wah, ini orang Medan kan? dicukup-cukupkan 20 ribu. Terpaksalah tahu sama tempe. Pakai kecap. Sementara suaminya di kantor, potong gaji akhir bulan. Makan soto Madura. Sate kambing. Neraktir pula lagi. Si Jaleha kawan sekantornya. Mari Jaleha, abang traktir. Tenang saja, habis bulan potong gaji. Sekali makan 70 ribu. Istri satu keluarga cuma 20 ribu. Malam manggil istri lagi. Dek, apa? Abang lapar mau makan. Numpang makan pula yang di 20 ribu itu. Akhirnya istrinya kurus. Suaminya tegep. Kurus istrinya. Kepalanya aja yang gede kayak ikan mujair. Suaminya keker, sehat, walafiat. Berdosa suami. Berdosa suami. Ayah, ya. Kalau ini bersyukur ini. Istrinya gemuk-gemuk semuanya. Iya. Allah. Jadi kalau kami orang Sumatera Utara, kalau istrinya gemuk, berarti suaminya baik. Oh. Kalau istrinya kurus, apanya kau? Kurus istri kau, enggak pernah kau kasih makan ya. Malu itu. Jadi kalau gemuk, bangga. Loh, istrimu kok gemuk? Berarti saya rajin ngasih makan. Wah, begitu. Jangan ketipu loh. Kita kadang-kadang gemuk. Takut gemuk, malu. Kenapa? Gemuk atau kurus itu kuasa Allah. Hah, kuasa Allah. Ada orang yang makannya sedikit gemuk. Ada orang yang makannya banyak kurus. Cacingan. Jadi gak ada urusan. Kita kadang-kadang ditipu. Jangan makan daging, Pak. Nanti gemuk. Makan sayur-sayur aja biar kurus. Ah, siapa bilang? Kalau makan sayur pasti kurus. Pasti. Siapa bilang? Tuh sapi makan rumput tiap hari gemuk. Jangan mau ditipu kita. Kalau makan daging tergemuk tuh macan. Harimau tuh tiap hari makan daging. Kurus. Mana ada macan yang gemuk? Ada. Pernah ketemu. Macan gemuk mana bisa loncat. Ternyata macan harimau tiap hari makan daging. Kurus. Kambing sama sapi tiap hari makan rumput. Gemuk. Jangan ketipu. Yang jelas kita beri makan istri itu sesuai dengan yang kita makan. Ayah, ada yang gak senyum Ustaz Andre ya. Senang karena istrinya gemuk. Ya. Ya, iya. Kemudian beri pakaian yang bagus, yang sama dengan kita. Minimal 2 pasang. Jadi sebetulnya... Ayah, kalau awal sebaliknya ya. Kurus. Awalnya gemuk banget. Tanya. Jadi katanya pakaian ini 2 setel wajib diberikan kepada istri. 2 setel. Kalau robek, ganti baru. 2 setel itu wajib. Lebih dari 2 sunat. Tapi janganlah pula selemari baju semua. Ya kan? Jangan. Baju itu ya 7 cukuplah. Kalau 7 kan setiap hari sudah ganti 1. Supaya kelihatan banyak, jangan banyak warna. 1 warna aja. Kalau putih, putih aja kan. Orang bilang ini bajunya banyak, putih semua. Padahal cuma 7. Kalau biru, biru saja. Udah aman. Tapi kok ini hari biru, ini hari coklat, besok hijau, orang tahu. Ini bajunya cuma 7 nih. Udah gua hitung. Dari Senin sampai Ahad. Kalau warnanya 1, aman. Sederhana hidup. Sederhana itu nikmat hidup sederhana. Ayah, baju Nanda ini sudah 8 tahun. Nah itu. Tapi berkat nih, masih putih, bersih aja nih. 8 tahun ya, ayah. Kayak mana itu bersihnya itu? Itulah, selalu bersih. Karena ada yang cantik membersihkan. Jadi, alangkah bahagianya hidup. Kalau kita tahu hak dan kewajiban suami istri itu ya. Beri makanan yang semutu, beri pakaian yang semutu dengan pakaian kita. Kemudian beri tempat tinggal istri itu. Beri tempat tinggal yang bagus. Jangan numpang di rumah teman. Saudaraku, kau kan temanku. Ya, aku udah nikah belum punya rumah. Jadi saya titip istriku di rumahmu ya. Wah, senang tuh teman. Oke, 5 tahun pun boleh titip sini. Sangat berbahaya menitipkan istri di rumah teman. Kalau mau nitip cuma 2. Di rumah bapak kita atau di rumah bapaknya. Bapak-bapak yang mulia. Kita diingatkan untuk tidak mempersatukan 3 perempuan itu. 3 perempuan. Yang pertama jangan satukan ibumu dengan istrimu dalam satu rumah. Nanti kalau enggak ibumu yang menderita, istrimu yang menderita. Ya. Jarang sekali ibu dengan menantu baik. Mesti ada aja salahnya menantu itu. Kamu ini masak terlalu pedas. Nanti anak saya mati makan pedas. Saya yang ngurus 23 tahun saya kenal anak saya itu. Kalau istrinya sabar lama-lama kalau istrinya gak sabar. Ya udah ibu aja yang kawin sama anak ibu lah saya pulang. Kemudian yang kedua jangan satukan istrimu dengan saudara perempuanmu dalam satu rumah. Nanti kalau enggak jadi raja adikmu itu, saudara perempuanmu itu, istrimu jadi raja, adikmu menderita. Kalau adikmu yang jadi raja, istrimu yang menderita. Dua ini enggak boleh satu rumah. Yang ketiga, jarang sekali dan jangan, susah itu, jangan satukan istrimu dengan istrimu dalam satu rumah. Nanti yang satu bawa baygon, yang satu bawa hit. Ya. Kalau bisa hebat itu. Kalau bisa hebat, jarang, luar biasa. Jarang sekali. Kalau bisa luar biasa. Tapi tiga ini memang sulit menjaganya. Ini dalam Islam. Bapak-bapak yang mulia, kesetiaan dalam rumah tangga ini luar biasa. Kalau kita bisa soleh suami istri di dunia ini, nanti upahnya di akhirat kita akan jadi suami istri lagi. Jadi suami istri di dunia, suami istri di surga. Sering orang nanya itu. Ustaz, siapakah suami saya nanti di surga? Jawabnya, suami ibu di surga, suami ibu yang di dunia ini juga. Ada yang bilang, suami saya, istri saya nanti di surga siapa Pak Ustaz? Ya istri bapak yang di sini juga. Ada yang protes itu. Ya, dia lagi. Di mana ini? Masa enggak tukar-tukar? Insya Allah, di sana perempuan dan laki-laki akan cakep-cakep. Tidak ada yang jelek. Orang jelek enggak boleh masuk surga. Rusak surga kalau ada orang jelek. Jadi orang jelek itu semua akan dibuat cantik oleh Allah SWT. Kulitnya merah jambu, baru dimasukkan ke surga. Perempuan umurnya 17 tahun, perawan sepanjang masa. Laki-laki umur 32 tahun, perkasa sepanjang masa. Subhanallah. Perkasa sepanjang masa. Wanitanya ya? Perawan sepanjang masa. Sepanjang masa. Laki-lakinya perkasa sepanjang masa. Allahu Akbar. Itulah surga yang Allah janjikan untuk hamba yang bertakwa. Dan karena itulah engkong-engkong rajin subuh ke masjid. Allahu Akbar. Walillahilham. Allah memanggil kita melalui muazzin Ustaz Wahyudin. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Hayya 'alash-shalah. Amin ikhwah. Selesai salat fardu, kita kembali berzikir, mengikuti ta'lim, insyaallah doa dan majlis kita diberkahi oleh Allah. Karena doa selesai salat fardu sangat mustajab. Jawfal lail wa kulladuburi waqti shalah. Doa yang diijabah sangat cepat diijabah oleh Allah. Doa di penghujung malam dan doa setiap selesai salat fardu. Berkahi kami semua ya Allah. Berkahi keluarga, anak cucu, keturunan kami. Berkahi negeri kami, Indonesia. Allahu Akbar walillahilham. Ikhwatal iman, insyaAllah subuh Ahad besok. Subuh berjamaah di masjid sampai matahari terbit. Bersama Arifin ya, dan guru-guru lainnya yang hadir. Kita rutin kajian Isyraq. Tidak hanya Ahad sebenarnya, setiap hari. Jadi kawan-kawan yang ingin kajian Isyraq. Dari subuh sampai matahari terbit silakan datang ke Masjid Az-Zikra Sentul. Dan setiap malam Ahad, salat malam ya. Setiap malam Ahad jam 2 malam sampai jam 4, seperempat. 11 rakaat dengan imam yang indah sekali. Ya, imam-imam yang hafal Al-Quran. Dan insya Allah Arifin Umrah nanti tanggal 10 Syakban, 19 Juni. Ya, karena setahun sekali Umrah. Itu nazar Arifin untuk setahun sekali mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak haji ayahanda, hanya umrah. Dan juga nazar karena mengajak kedua orang tua Arifin yang alhamdulillah masih Allah beri kesempatan untuk beribadah, dan tentu juga mengajak dua mertua. Ya, mertua-mertua tercinta. Dan tentu putri-putrinya ya. Allahu Akbar. Insyaallah ikhwah yang ingin bergabung umrah bisa hubungi Bang Awaluddin. Nomor teleponnya berapa, Wal? 0856 90.010. Ya. 0856 90.000, nolnya ada 4, 10 belakangnya. 0856 90.010. Insyaallah. Ayah, terbatas waktu, kita lanjutkan saja nanti dengan rekaman tema yang berikutnya. Ikhwatal iman, Allah Jalla Jalaluh tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Allah tahu siapa kita, banyak dosa yang kita perbuat. Tapi insya Allah dengan terus kita minta ampun, kita terus melangkah ke masjid, terus duduk di majelis ilmu, ini adalah langkah-langkah ampunan Allah. Ya. Langkah-langkah rahmat Allah. Allahu Akbar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 21. Katakanlah, kalau kau benar-benar cinta Allah, ikutilah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan dalam surah Muhammad, berita gembira, mereka yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat malam, tadabbur Quran, berjamaah di masjid, majelis ilmu, majelis israq, ya. Kemudian salat duha, sedekah, jaga wudu, istighfar, zikir, wirid setiap kesempatan, Allahu Akbar wa ashabalahum, maka kehidupannya diperbaiki oleh Allah, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Itulah ya Allah yang buat kami senang berdakwah dan selalu hadir di majelismu ini. Panjangkan umur kami dalam dakwah, panjangkan umur kami dalam ibadah amal saleh. Berkahi guru-guru kami. Ikhwah, maaf, beribu maaf, terbatas waktu, banyak salah arifin, maafkan. Terima kasih ayah datang ke Julkarnain. Dan insya Allah siaran langsung kembali nanti kita, siaran langsungnya tanggal 1 Juni atau 22 Rajab. Subhanakallahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زيد